sebelum itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita kebaikan. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Kemudian ada ikhwan, di depan kita ada satu risalah yang sangat agung. Risalah yang harus kita pelajari bersama, yaitu Usulul Iman, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di cetakan yang saya punya, Usulul Iman itu memuat 142 hadis yang mengabarkan kepada kita tentang pokok-pokok keimanan, al-imanu billah sampai al-iman bil qadar. Usul dalam buku ini maknanya adalah dalil. Jadi usul iman adalah apa? Dalil keimanan. Ya, ini berarti menurut istilah para ulama usul fikih. Sedangkan iman, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, iman secara bahasa artinya at-tasdiqu ma'al iqrari, pembenaran yang diikuti dengan pengakuan. Ya. Kalau mayoritas ulama menjelaskan bahwa al-iman secara bahasa adalah at-tasdik saja, maka ini dikritik oleh Syekh Utsaimin. Ya, di wasitiyah beliau, syarah wasitiyah beliau. Jadi iman secara bahasa adalah apa? At-tasdik ma'al iqrar bihi. Jadi pembenaran yang diikuti dengan apa? Pengakuan. Sebab bisa jadi orang itu membenarkan tapi terpaksa. Nah. Kemudian menurut istilah iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal 'amalu bil arkan yazidu bit ta'am wa yanqus bil ma'asi. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Nah, dimaksudkannya amalan dalam definisi iman ini menjadikan iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Definisi ini sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa al-iman bid'un wa sab'in au bid'un wa sittin wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawla ila ilaha illallah wa adnaha imadatul adha an tariq wal haya' syu'batun al-iman. Cabang iman yang tertinggi adalah apa? Ucapan dengan lisan. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu salah satu dari cabang keimanan. Maka hadis ini menyebutkan contoh yang mewakili definisi iman tadi. Iman adalah ucapan dengan lisan. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Iman adalah amalan anggota badan. Imatatul adha anit tariq. Iman adalah amalan hati, al-hayat. Rasa malu itu amalan hati. Nah, ini adalah definisi yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Jika iman bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan, berkurang dengan maksiat yang kita kerjakan. Nah, definisi ini diselisih oleh kelompok Murji'ah. Ya, di mana kelompok Murji'ah tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Sehingga mereka hanya mengatakan iman itu adalah apa? Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan. Sebatas itu. Amalan tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Sehingga seseorang ketika sudah bersyahadat, dia mau berbuat apapun, tidak ada masalah. Ini pendapat Murji'ah. Bahkan Murji'ah yang ekstrim mengatakan iman adalah tasdik. Iman itu sekedar keyakinan saja. Sehingga menurut mereka Abu Thalib itu mukmin. Kenapa? Hatinya meyakini kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman Murji'ah ini sampai sekarang ada. Dan juga banyak para ulama yang tergelincir dalam perkara iman. Antum bisa lihat di Tahawiyah, Al-Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi tergelincir juga di situ. Jadi kitab Al-Aqidah Tahawiyah itu dalam masalah iman itu ada kesalahan dalam definisi iman. Itu terang oleh para ulama. Baik, itu tentang judul usul iman. Nah, kemudian tentang penulis ma'ruf ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Juga enggak perlu didefinisikan. Kemudian di sini lihat beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Berarti kan? Kalau kita sering membaca karya-karya beliau, mukaddimah beliau seperti ini. Jadi mukaddimahnya tidak panjang lebar. Tidak menjelaskan latar belakang penulisannya apa. Nah, metode penulisan apa. Isi bukunya apa. Tidak ada. Padahal biasanya dalam karya ilmiah, dalam karya ilmiah, mukaddimah itu isinya itu. Ya kan? Mesti ada ucapan syukur, kemudian ada apa? Latar belakang penulisan, ada metode penulisan, tujuan penulisan, kesimpulannya apa? Nah, itu ada. Tapi buku-buku beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak seperti itu. Berarti kan, antum kalau baca Tilawatul Usul, ya seperti itu, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ikhlas rahimahullah. Ya. Nanti dikasih surat juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Tauhid juga demikian. Fadlul Islam juga demikian. Hampir semuanya. Sekarang di usul iman juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mungkin ada pertanyaan. Mengapa Syekh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Diterangkan oleh para ulama bahwa penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena dua hal. Pertama, mencontoh Al-Qur'an. Perhatikan dalam Al-Quran, setiap surat itu pasti di diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat ke-9, surat Taubah. Yang kedua, mencontoh perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat kepada para raja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Abdillah Rasulullah ila fulan. Adapun hadis yang mengabarkan kullu amrin dibalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim fa waqta. Ini hadisnya lemah. Jadi semua hadis yang mengabarkan bahwa semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillah atau hamdalah itu adalah terputus, berkurang barokahnya, semua riwayatnya lemah, sehingga tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi cuma dua aja. Dasarnya adalah dua, mengikuti Al-Qur'an, yang kedua adalah apa? Mencontoh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada pertanyaan, siapa yang pertama kali mengawali sesuatu dengan menulis bismillahirrahmanirrahim? Yaitu Sulaiman bin Daud yang pertama kali memulai itu. Ya, di surat An-Nahl kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan di situ. Ya. Penguasa Sabak menerima surat dari Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di surat ada bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Rasulullah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, bismillah Allahumma. Awalnya Rasulullah bismillah Allahumma. Tapi setelah turun ayat itu, nah, Rasulullah pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala di syarah Usuluddin. Kemudian di syarah Wasithiyah kenapa memulai dengan bismillah? Ini dalam rangka isti'an, karena untuk ba' bismi itu lil isti'an. Jadi dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah supaya diberi kemampuan untuk menulis, supaya yang ditulis itu hak, terjaga dari kesalahan. Atau makna yang kedua adalah apa? Litabarruk. Untuk ngalap berkah bahasa orang. Mulai dengan bismillah. Baik. Kemudian kita bahas tentang makna kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah itu jar majrur. Kalimat jar majrur itu mesti terkait dengan sesuatu. Coba sekarang kan, kalau jar majrur kan belum sempurna. Misalnya kita katakan bismillah, maksudnya antum masih tanya, bismillah mau apa Ustaz? Ya kan? Berarti kan kalimat ini terkait dengan sesuatu. Bismillah. Jadi jar majrur ada muta'alliq. Cuma di sini perkara yang terkait dengan bismillah itu tidak disebutkan. Kenapa? Sudah jelas. Ya kan? Saya duduk di sini membuka buku kemudian saya bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, saya mau ngajar. Ya kan? Antum pegang botol minuman dibuka bismillah. Ya jelas mau minum, tidak mungkin aku mau kencing. Ya kan? Jika sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu disebutkan. Itu kaidah dalam berbahasa. Ya kan? Sekarang saya tanya, nama antum siapa? Hah, nama antum siapa? Hah? Hah? Eko. Itu kan jawaban singkat. Mestinya lengkapnya apa? Nama saya Eko. Gitu kan? Tapi ketika antum jawab Eko, selesai, orang paham. Tidak perlu disebutkan nama saya. Gitu. Jadi kata Eko tadi, jawaban itu sebenarnya ada terkait dengan sesuatu. Cuman kalau bahasa kita tidak perlu. Dengan bahasa adalah bismillah. Karena sudah jelas kaitannya, tidak disebutkan. Kan gitu. Nah, yang terkait itu apa? Berupa kata kerja. Berupa kata kerja yang sesuai, yang diletakkan setelah bismillah. Sebetulnya secara bahasa Arab bisa saja kata kerjanya itu diletakkan sebelum bismillah. Bisa. Cuman karena kita ingin memulai dengan nama Allah, ya diletakkan di belakang. Gitu loh. Kemudian kenapa kata kerja kok bukan isim? Karena asal sesuatu adalah kata kerja. Kemudian kenapa harus sesuai? Karena kalau kita gunakan kata umum saja, bismillah kita mulai, orang masih nunggu lagi, mulai apa, kan begitu. Maka diisi dengan kata kerja yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Bismillah saya minum, bismillah saya makan, bismillah saya membaca, kan begitu. Nah itu jarba dulu terkaitnya. Kemudian bismillah, kalimat bismillah itu mudhaf ilaih. Ya kan? Maksudnya apakah hanya dengan nama Allah saja atau dengan seluruh nama Allah? Allah memiliki sekian banyak nama kan? Ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya kan? Maka dengan dalam bismillah ini, apakah hanya dengan nama Allah atau dengan seluruh nama Allah? Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan namanya mufrad al-mudhaf. Kata tunggal yang disandarkan. Ini memberikan faedah makna apa? Keseluruhan. Keseluruhan. Sehingga jadi maknanya apa? Bismillah berarti apa? Dengan semua nama Allah. Baik nama Allah yang diterangkan kepada kita, dikabarkan kepada kita, ataupun nama Allah yang disembunyikan. Jadi kita meminta tolong dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Itu maksud daripada bismillah. Baik. Kemudian lafzul jalalah Allah maknanya apa? Sering kan kita ini menyebut nama Allah tapi tidak ngerti Allah maknanya apa. Sering kita berkata apa artinya? Jadi kalau orang itu kan mesti meyakini ya, setiap nama mesti memiliki makna kan? Orang Jawa punya nama Slamet apa tegese? Hah? Slamet berarti yang selamat kan begitu. Ya. Bagus. Bagus Wicaksono. Ada orang namanya Bagus Wicaksono. Berarti apa? Ya berarti orangnya yang ganteng. Fisiknya enggak cacat. Kan gitu. Terus sikapnya apa? Bijaksana, kan gitu. Itu maksudnya. Sekarang Allah, nama Allah apa artinya? Mungkin orang kalau ditanya mau ditakut itu apa? Ini penting. Gimana kita menyembah sesuatu yang kita tidak tahu nak mananya? Allah disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu maknanya adalah apa? Zul uluhiyati ala jami'i khalqi, pemilik peribadatan atas seluruh makhluknya. pemilih peribadatan. Sehingga dari sini ibadah itu harus kepada Allah Ta'ala, karena yang punya adalah Allah. Pemilih ibadah itu adalah Allah. Sehingga ketika orang berkata atau berbuat syirik, itu dikatakan berbuat kedoliman. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu bukan kepada yang berhak. Ya kan? Allah artinya apa? Dzul-ulubiyati ala jami'il khalq. Pemilik semua peribadatan dari seluruh makhluk. Ar-Rahman. Nama lain dari Allah Ta'ala yaitu Ar-Rahman. Artinya apa? Dzur-rahmatul wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Segala sesuatu diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana ucapan malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan dengan ilmu-Mu. Sampai musuh Allah sendiri pun dikasih rahmat. Musuhnya Allah, orang-orang kafir, pelaku maksiat, dikasih rahmat, kasih hidup, kasih minum, kasih makan, sedangkan orang kaya mulai. Rahmat Allah Ta'ala luar biasa. Nanti akan ada hadis. Jadi yang diturunkan ke bumi itu hanya satu bagian. Jadi rahmat Allah itu ada 100 bagian. Yang diturunkan ke bumi itu ada satu bagian. Yang 99 tahan di sana. Dengan satu rahmat ini apa? Ya tarahalu dan makhluk. Semua makhluk kami kasih saya. Kenapa? Kita sebagai ayah melihat anaknya nyakal, kok gak dibunuh anaknya? Kenapa macan tidak makan anaknya? Padahal binatang buas. Itu. Kenapa ayam mengangkat kakinya ketika nginjak anaknya? Itu pengaruh dari satu bagian rahmat Allah. Saling mencintai, saling mengharapkan. Ya, bahkan nanti ada hadis juga, lau ya'lamu kaanu ma innallaha min rahmati ma qanata min al-jannah. Seandainya orang kafir itu ngerti rahmat Allah yang ada di Allah Ta'ala, dia tidak akan putus asa untuk mendapatkan surga. Orang kafir kan jelas di neraka selamanya, tapi ketika melihat rahmat Allah, dia tidak akan putus asa untuk masuk surga. Bukan sekedar keluar neraka, surga. Nanti kita tanya. Ar-Rahim juga sama. Ar-Rahim itu juga pemilik rahmat. Cuman para ulama membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu pemilik rahmat yang luas, Ar-Rahim adalah Dzur-rahmatul wasi'ah, yang memberikan rahmat kepada makhluk, khususnya kepada kaum mukminin. Wa kana bil mukminina rahim. Nah, kemudian wa bihi nasta'in, dengan Allah kami meminta pertolongan. Ini kalimat singkat, tapi maknanya luar biasa. Isti'anah. Isti'anah ini merupakan puncak dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Antum tahu, inti sari Al-Quran itu di surat apa? Surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah di ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di situ itu. Nah. Sehingga di situ Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan kenapa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Ya. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, Di dalamnya terkandung sikap husnuzan kepada Allah, yakin dengan kemampuan, kecukupan Allah, bantuan dari Allah. Juga sisi lain apa? Terkandung sikap pengakuan atas kelemahan dan kekurangan diri, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah itu apa maknanya, Pak? Ghayatul hubbi ma'a ghayatul dzul. Puncak kecinta dan puncak kerendahan. Jadi isti'anah itu puncak kerendahan kita kepada Allah. Sebab seseorang ketika minta tolong itu wis mentok, enggak bisa sendiri. Ya kan? Ya enggak? Orang kalau masih mampu kira-kira minta tolong enggak? Enggak. Masih mampu. Sehingga ketika orang itu sudah minta tolong, oh berarti sudah mentok dia, sudah mengakui, menyerah sudah dia. Sudah enggak punya kemampuan lagi. Itulah istiqamah, itulah ibadah yang luar biasa. Ya. Sehingga kita dapatkan sekian hadis yang bicara tentang istiqamah. Ya. Dalam segala hal. Rasul katakan ihris ala ma yanfa'uka ma dana. Wasta'in billah. Ya kan? Bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara yang bermanfaat. Lakukan usaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kamu. Tetapi jangan lupa, wasta'in billah, kamu minta tolong kepada Allah. Jangan andalkan diri sendiri, jangan terlalu pede. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga wasiatkan kepada kekasihnya, sahabiyun jadid, sahabat yang paling mengerti halal dan haram, sahabat yang menjadi imamnya para ulama. Man huwa? Hah? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Rasulullah kan, ya Mu'adz, Allah ini inilah hubbu, wa Mu'adz bin Jabal, aku cinta kepada kamu. Ya. Beliau katakan, jangan lupa wahai Mu'adz, jangan lupa ya, setiap habis sholat kamu ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kamu ucapkan, ya Allah bantu aku untuk mengingat dirimu, untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah dengan baik kepadamu. Cuma tanpa bantuan tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa ingat kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa bersyukur. Oh, syukur itu hanya Allah. Syukur kan harus juga meyakini nikmat datang dari Allah, mengucapkan pujian kepada Allah, menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Sulit. Wa qalilu min ibadiy syakur. Nah, bantu aku ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik. Kalau sekedar ibadah-ibadah ya gampang, ya kan? Coba perhatikan kita. Bisa kita khusyuk 4 rakaat? Enggak, jangan 4 rakaat. Bisa khusyuk 2 rakaat? Bisa enggak? Kalau tidak dibantu oleh Allah, enggak. Isti'anah ini tidak hanya diajarkan kepada sahabat-sahabat dewasa, sudah ditanamkan kepada sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat muda. Ah, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Kepada siapa? Di Rasulullah katakan kalimat ini. Mana ini gulam? Ibn Abbas. Tahu gulam itu anak kecil, yaitu anak usia setelah disapih sampai menjelang balig, itu gulam. Rasul katakan pada Ibn Abbas waktu masih gulam, aku ajarkan kepadamu beberapa kali. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Seperti ini. Ini pentingnya istiadah. Sehingga sumber dan pokok semua kebaikan, kata Syekhul Islam di Al-Wasiatul Sughra, yaitu apa? Keikhlasan seorang hamba dalam beribadah dan beristianah kepada Allah. Ya, pokok dan sumber semua kebaikan ada pada keikhlasan dalam beribadah dan beristianah kepada Allah. Begini. Kalimat zikir yang luar biasa yang dikatakan Rasul sebagai kanzul min kunuzil jannah, salah satu dari perbendaharaan surga yang terkandung padanya makna istianah, yaitu kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kalimat itu tidak akan ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalimat wa bihi nasta'in ini luar biasa banget. Selesai dari mukadimah ya. Kita masuk di bab ma'rifatullah taala wal iman. Bab mengenal Allah dan beriman kepadanya. Baik, iman kepada Allah itu ada empat perkara yang harus diimani. Ya, jadi ada empat perkara yang harus diimani oleh seseorang sehingga dia termasuk mukmin billah. Orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang pertama itu apa? Al-iman biwujud, mengimani keberadaan Allah Taala. Yang kedua, al-iman birububiyyatih, mengimani rububiyyah Allah, mengimani Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Yang ketiga, al-iman biuluhiyyatih, mengimani Allah satu-satunya yang diibadai. Yang keempat, al-iman bi asma wa sifat, mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin di berbagai tulisan beliau. Ya, di dalam usul, di kitab Tauhid ya, Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid juga disebutkan di mana? Ada tulisan beliau khusus syarah usul iman. Nah, tulisan kecil ya, itu. Maka di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah akan membawakan hadis-hadis yang akan mengenalkan kita kepada Allah Taala, juga membimbing kita untuk mengimani Allah dengan empat perkara tadi. Nah, kita masuk di hadis yang pertama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ana 'ala asy-syuraka'a 'ala asy-syirk man 'amila 'amalan asraka fi ma'i ghair taraktu wa syirk. Ya, dari Abu Hurairah, sahabat kiri, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini menjadi sasaran dari musuh-musuh Allah, Abu Hurairah. Tuduhan-tuduhan jelek dilontarkan. Oke, Abu Hurairah masuk Islam belakangan kok meriwayatkan paling banyak itu dia. Jadi bagi orang yang tidak paham kan, oh iya ya, berarti Abu Hurairah penipu. Kenapa aku bisa mengumpulkan hadis paling banyak? Orang Ansor sibuk dengan pertanian. Sahabat Muhajirin sibuk dengan dagang. Lagi, tidak punya apa, tidak punya pertanian, tidak punya perdagangan. Ya Allah, aku terus bersabar dulu. Itu satu. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari sahabat yang lain, sahabat yang senior, yang lebih dulu masuk Islam. Kan begitu. Apa yang bersalah? Jadi ketika mereka mengkritik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tujuannya sebenarnya untuk menghancurkan Islam. Sebab kalau riwayat dari Abu Hurairah sudah tidak diterima, selesai, separuh dari agama ini hilang. Tujuannya kan itu. Kemudian, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini berarti apa? Hadis qudsi. Apa bedanya dengan hadis nabawi? Hadis qudsi dan hadis nabawi apa bedanya? Sama-sama hadisnya. Tapi ada bedanya. Hadis qudsi itu lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi, lafaznya dari Rasul, maknanya dari Allah. Itu bedanya di situ. Jadi kata qala Allah Ta'ala, kita bisa simpulkan satu, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, ana anna syuraka'a misyir. Aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa mengerjakan amalan yang aku disekutukan dengan selain diriku dalam amalan itu, aku tinggalkan dia bersama sekutu. Perhatikan, hadis ini hadis yang sangat agung. Di dalamnya Allah memperkenalkan siapa dirinya, juga sebagian sifat-sifat. Nah, ya, jadi dikala qala Allah Ta'ala itu itbat sifat kalam, ya, menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Dan berbicara merupakan sifat kesempurnaan. Bisu itu kan kekurangan. Sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ketika membantah orang-orang kafir pada zamannya, itu dari sini. Kamu ya yang merusak patung-patung kami ya. Apa jawab Ibrahim? Is'al kathirun. Tinggal yang tanah yang paling gede itu. Kalau dia bisa ngomong, silakan tanya. Selesai bantahnya. Jadi sifatul kalam Allah berbicara. Nah, dan kalamullah itu terdiri dari huruf dan suara. Seperti di sini yang dikatakan Allah adalah apa? Ala ajna syuraka alisy sampai akhir. Itu kan terdiri huruf-huruf hijaiyah kan? Ada alif, ada nun, ada hamzah, ada syin, ada ra dan sebagainya. Terdiri juga terdiri suara. Sebab Rasul meriwayatkan dari Allah. Ya kan? Nah, kalau kalamullah tidak ada suaranya, tidak didengar, gimana Rasulullah menyampaikan? Ini bantahan kepada kelompok Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kalamullah kalam munafis. Ucapan Allah adalah kalam batin. Coba. Bukan seperti itu. Jadi kita menetapkan Allah berbicara dan ucapan Allah terdiri dari huruf dan suara. Nah, kemudian ada adna syuraka al-syirk, ini penetapan rububiyah Allah Ta'ala. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Aku satu-satunya. Isbat rububiyah. Nah, juga menetapkan kecukupan Allah Ta'ala. Allah Ghani. Allah Maha Cukup. Tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, ini makna daripada As-Samad dalam surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. Nah, maka Allah katakan di surat Fatir 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara' ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah adalah Al-Ghani yang Maha Kaya, Maha Cukup dan Maha Terpuji. Nah, jadi Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah ketika menciptakan makhluk itu dalam keadaan Allah tidak butuh kepada makhluk. Beda dengan kita. Kenapa kita pengen punya anak? Karena butuh pada anak. Bisa udah tua dia merawat dulu. Ya kan? Kenapa kita butuh anak? Kalau Allah tidak, Allah ciptakan manusia, ciptakan malaikat, ciptakan langit, ciptakan gunung, semua makhluk. Allah dalam keadaan tidak butuh dari itu semua. Jika ini yang kuat, ada faedah penting. Bahwa yang butuh beribadah itu kita. Ingat ya, yang butuh sholat, butuh puasa, Allah tidak butuh. Kamu mau sholat, mau puasa, mau kufur, mau iman, terserah. Allah tidak butuh. Ya. Jika dikatakan seandainya seluruh manusia beriman sebagaimana imannya orang yang paling iman, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Demikian pula sebaliknya, seandainya manusia semuanya kufur, yang kekufuran orang yang paling kufur tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi yang butuh itu kita. Antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, butuh beribadah kepada Allah, butuh berdoa, butuh beristianah dan yang lain. Ana abna syuraka anisyir. Kemudian juga dalam kalimat berikutnya, man 'amila 'amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Ini ada itsbat tauhid al-uluhiyah. Penetapan Allah satu-satunya yang ibadah. Sehingga dalam hadis ini ditiadakan kesyirikan, baik syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam uluhiyah. Kemudian faedah dari kalimat man 'amila 'amala itu mengharuskan apa? Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita harus murni untuk Allah Ta'ala. Juga ada faedah lain yang penting, yaitu apa? Bersih dari kesyirikan merupakan syarat diterimanya amalan. Bersih dari kesyirikan merupakan syarat diterimanya amalan. Sebab tadi asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama seperti ini. Dhamir hakim pertama, taraktu itu bisa kembali kepada pelaku orangnya, bisa kembali kepada amal, pada amalannya. Jadi Allah tidak mau terima. Sudah, amalan yang dikerjakan, yang tercampuri dan disirikan, diberikan kepada sekutu itu. Dunia orangnya, Allah tidak mau urusan dengan dia. Sebagaimana dalam hadis apa? Man ta'allaqa kalimatan ukila ilaihi. Ya kan? Barang siapa menggantungkan jimat, sudah Allah serahkan dia kepada jimat. Orangnya diserahkan. Allah tidak mau urusan lagi. Nah. Juga dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, idza jaza Allah nadza yaumil qiyamah. Ketika Allah memberikan balasan kepada manusia pada hari kiamat. Ya. Qala lil mura'i, dikatakan kepada orang yang riya. Riya berarti apa? Campur kesyirikan dalam dia kan. Orang-orang yang riya itu Allah katakan idhab ila ladzi kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahu jazaa. Silakan kamu pergi kepada orang-orang yang kamu perlihatkan amalanmu ketika di dunia. Ah, cari apakah pada mereka itu ada balasan untuk kalian? Aku enggak mau balas kamu. Ya kan? Aku enggak mau balas kamu. Ya. Maka ini hadis yang luar biasa. Nah. Maka mau tidak mau kita harus belajar tentang kesyirikan. Ya. Supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Harus ngerti. Jadi kalau kemarin ada tujuan Al Madinah mengajarkan kesyirikan, ya mengatakan iya. Ya. Mengajarkan kesyirikan, iya, saya ajarkan kesyirikan. Gimana tidak saya ajarkan? Nanti kalau enggak diajarkan orang kan enggak tahu syirik itu bentuk-bentuk syirik apa. Kita ngikuti ulama. Saya Muhammad Abdullah dalam kitab Tauhid itu di sini syirik kafir. Ya kan judulnya menasir kita ada, menasir kita ada kan itu bab-babnya di kitab Tauhid. Ya kan? Ya kita dalam bab apa? Arab Usar dan Usar. Kita mengenal kesyirikan bukan untuk melakukan, walakin tawaki untuk menjaga diri. Bahkan di risalah Al-Qawaidul Arba Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau katakan apa? Yang wajib pertama kali harus dipelajari oleh seorang mukallaf itu adalah tentang kesyirikan. Ya. Mengenal kesyirikan, kenapa? Bahaya. Sebutkan. Dalil-dalil. Ya, innallaha la yaghfiru syirka bih. Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah al jannah. Ayat-ayat Quran itu. Lain asraf kalian batal nama Allah. Berarti orang harus kenal betul syirik itu. Terus pada zaman sekarang harus dikenalkan. Nah, sebab keislaman seseorang tidak dianggap kalau masih berbuat syirik. Sebagaimana amalan tadi tidak diterima oleh Allah selama tercampur dengan syirik. Nah, ya, maka pembahasan kitab-kitab tauhid ini penting. Dan kita harus menjaga diri dari kesyirikan sampai mati. Sampai mati. Ya kan? Wala tamutunna illa wa antum. Nah, kita harus. Ya. Jadi hadis ini sekali lagi hadis yang sangat agung. Nah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita masuk di hadis yang kedua. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Rasulullah pernah berdiri di kalangan kami, di antara kami, dan beliau mengatakan tentang lima perkara. Inna Allah ta'ala la yanam wa la yambaghi lahu an yanam yahfazul qista wa yarfa'u yurfa'u ilayhi 'amalul layl qabla 'amalin nahar wa 'amalin nahar qabla 'amalil layl hijabu nur law kashafahu la ahraqat subhat wajhi man intaha ilayhi basaruhu min khalqi. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak selayaknya untuk tidur. Ya. Allah menurunkan al-qista dan mengangkatnya. Diangkat kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijab Allah yang menutupi Allah adalah cahaya. Seandainya hijab itu dibuka, maka pasti akan membakar seluruh makhluk. Ya, pancaran cahaya wajah Allah. Ya, semua makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini juga hadis yang sangat agung, yang sekali lagi memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, dikatakan inna Allah la yanam, Allah tidak tidur. Karena tidur itu kelemahan. Ya, tidur kan seperti orang mati, gak ngerti apa-apa. Jangankan tidur, ngantuk itu sudah kelemahan. Cerdas gak kalau orang udah ngantuk? Hah? Udah gak cerdas. Wah, diajar itu harus sudah ya, goyang-goyang kepalanya, udah ngantuk, goyang-goyang, udah tanya udah gak ngerti. Apalagi sampai tidur. Sehingga tidak layak Allah itu tidur. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah katakan la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak tertimpa ngantuk ataupun tertimpa apa? Tidur. Sebelum kita bahas di sini, kita mundur dulu belakang tentang beberapa kaidah berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala. Ya, ini nanti bisa dibaca di Al-Qur'an yang mudah seperti ini, bahwa sifat Allah itu ada dua. Ada sifat thubutiyah, ada sifat salbiyah. Sifat thubutiyah itu artinya sifat yang ditetapkan untuk Allah. Sifat yang ditetapkan untuk Allah, baik ditetapkan oleh Allah sendiri ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat salbiyah itu sifat yang ditiadakan dari Allah. Baik ditiadakan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk Allah, itu juga ada dua, dibagi dua. Yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat fi'liyah atau disebut dengan sifat ikhtiyariyah. sifat dzatiyah yaitu sifat yang terus ada pada Allah Ta'ala, azali dan abadi. Sifat yang terus-menerus ada pada Allah Ta'ala, azali dan abadi. Nah, contohnya apa? Ya, hidup, al-qudrah, ilmu, dan yang lain. Nah, sedangkan sifat fi'liyah yaitu sifat yang ada ketika Allah menghendaki. Sifat yang ada ketika Allah menghendaki. Jadi tidak terus-menerus. Ya, seperti istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Itu kan setelah penciptaan langit dan bumi. Nah, Allah turun ke langit dunia. Itu kan tidak azali abadi. Tapi setiap sepertiga malam. Kemudian kita masuk di sifat salju. Sifat yang ditiadakan dari Allah Ta'ala. Yang harus diperhatikan, ketika kita meniadakan sifat dari Allah, harus diikuti dengan penetapan lawan dari sifat yang ditiadakan itu. Taulannya, ketika kita meniadakan satu sifat dari Allah, harus diikuti menetapkan lawan dari sifat yang ditiadakan itu, dari sifat kesempurnaan. Contoh, ketika kita meniadakan sifat zalim, ya kan? Innallaha la yadhlimu ahada. Allah tidak mendzalimi seseorang. Ketika kita tiadakan sifat zalim dari Allah, kita harus menetapkan lawan dari zalim, kita apa? Keadilan. Harus begitu. Ketika kita tiadakan sifat kematian dari Allah, nah kita tetapkan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu. Sebab kalau sekedar meniadakan toh, itu belum menunjukkan kesempurnaan. Ketika kita katakan, fulan itu gimana Ustaz? Di pondok kemana? Oh dia tidak itu. Gimana? Maknanya gimana? Fulan itu tidak itu. Apakah itu sifat kesempurnaan dari Tuhan? Belum kan? Tidak bodoh itu belum tentu pinter. Ya, belum tentu pinter. Maka ketika dia tidak bodoh, dia orang yang pinter, nah itu baru kesempurnaan. Kan gitu? Maka walillahil matsalul a'la. Bodoh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meniadakan satu sifat kejelekan, kita tetapkan lawan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ini panjang tadi sekali keterangannya. Ada beberapa sifat yang harus kita bahas, ya. Sifat kesatuan, sifat kekosongan, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga